بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa seorang muslim berbicara kepada ahlu sunnah, ini muslim, mengaku muslim dan masih sholat, mengatakan kepada ahlu sunnah, kalian ini terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan kalian ini mengerjakan sunnah-sunnah. Udahlah sekadarnya saja. Jadi kalau ada surga dan neraka kita masih muslim. Kalau gak ada surga dan neraka, kita juga udah ngerasakan nikmatnya dunia, katanya. Loh, ucapanmu itu sangat mengerikan. Ketika kamu mengatakan kalau ada dan kalau tidak ada, berarti kamu gak yakin. Kalau kamu gak yakin, kamu kafir, murtad, keluar dari Islam. Apa namanya mukmin kalau bukan mukminun billah wa bi jannatihi wa narih? Apa namanya iman kalau bukan beriman kepada Allah dan jannahnya? Beriman kepada Allah dan nar yang dipersiapkannya. Beriman kepada Allah dan hari akhir. As-sama'u munfatirun. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.